Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-30 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-28, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah ada seorang memaksa dirinya di dalam agama ini kecuali agama itu akan mempersulitnya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menggapai kebenaran, dan berusahalah semaksimal mungkin untuk mendekati kebenaran itu sendiri jikalau tidak bisa sampai pada yang sebenarnya, dan bergembiralah. Wasta'inu bil qudwati war rawhah wa syai'in min ad-dulajah. Dan manfaatkanlah waktu pagi dan waktu sore serta beberapa waktu di tengah malam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal qasda al qasda tablughu. Bersikaplah sederhana. Bersikaplah sederhana. Niscaya kalian akan sampai pada tujuan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, sungguh betapa agungnya hadis ini dan betapa kaya akan kebaikan dan wasiat serta prinsip-prinsip yang sangat penting, di mana Nabi SAW di dalam hadis ini telah meletakkan satu prinsip utama di dalam agama Islam, yaitu inna dina yusrun, bahwasanya agama ini mudah. Itu agama ini syariat-syariatnya telah Allah mudahkan bagi manusia, baik dalam akidah maupun dalam amalan-amalan dan akhlak-akhlak yang diperintahkan di dalam syariat. Semua itu merupakan perkara-perkara yang mudah. Perkara akidah yang mengacu kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, serta iman terhadap takdir, semua itu merupakan akidah-akidah yang sahihah, akidah-akidah yang benar, yang akan menjadikan jiwa itu tentram, dan merupakan akidah yang sesuai dengan akal yang masih lurus, akal yang selamat dari kerancuan, serta fitrah yang masih lurus pada jalannya, yang mudah untuk dipahami. Begitu juga amalan-amalan atau ibadah-ibadah dan akhlak-akhlak yang ada di dalam syariat ini semuanya mudah, di mana setiap orang dia akan merasa dirinya mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut, dan dia mampu untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak tersebut, akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang sempurna yang dianjurkan di dalam syariat Islam, sehingga tidak ada seorang yang akan merasa bahwasanya dia termasuk orang yang tidak akan pernah mampu untuk melakukan syariat. Tidak, semua orang mampu untuk melakukan sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. Maka ini merupakan suatu prinsip utama yang ada dalam syariat ini, yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW, inna dina yusra, sungguhnya agama ini mudah. Sebagai contoh kemudahan yang Allah berikan di dalam menjalankan syariat ini, pertama dalam masalah salat lima waktu, yang salat lima waktu ini meskipun dilakukan setiap hari, namun waktu-waktunya telah Allah sesuaikan dengan waktu-waktu yang di situ mampu untuk dilakukan oleh setiap orang di waktu-waktu yang telah Allah tetapkan, dengan adanya kelonggaran di waktu-waktunya selama tidak keluar dari waktu salat tersebut. Selain itu, Allah juga memberikan kemudahan di dalam melaksanakannya dengan cara menganjurkannya secara berjamaah. Dilakukan salat tersebut secara berjamaah dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar ketika seorang melakukan salat, dia merasa bahwasanya ada teman yang juga sama-sama melakukan ibadah yang sama, sehingga dia tidak merasa kesendirian, yang hal ini akan menimbulkan semangat dalam dirinya untuk melakukan ibadah salat tersebut. Beda halnya kalau dia lakukan sendiri, dia akan ditimpa rasa malas. Dia ditimpa perasaan bahwasanya hanya dia yang dibebani kewajiban. Tapi beda halnya kalau dia lakukan secara berjamaah, dia akan merasa bahwasanya dia memiliki teman-teman yang menemani dia dalam menjalankan kewajiban tersebut, sehingga akan mudah dia lakukan. Ini sebagai kemudahan dari satu sisi yang Allah berikan dalam syariatkan sholat berjamaah. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pahala yang besar di dalam ibadah sholat tersebut, sehingga dengan mengerjakan sholat 5 waktu pada setiap harinya, seorang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Contoh yang lain ada pada zakat, di mana kemudahan yang Allah berikan di dalam masalah zakat ini, bahwa kewajiban zakat tidak diwajibkan pada setiap orang, namun hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki harta tertentu yang telah Allah tetapkan, apabila telah mencapai jumlah tertentu yang disebut sebagai nisab, dan yang dikeluarkan pun bukan jumlah yang sangat besar yang tidak sampai pada kerugian apabila dia keluarkan. Maka itu kemudahan yang Allah berikan. Di samping dengan menunaikan kewajiban zakat, maka itu akan mensucikan dirinya, menyempurnakan agamanya, mensucikan akhlaknya, membersihkan akhlaknya dari akhlak-akhlak yang kotor, kebakhilan, ketidakpedulian, dan merasa egois, merasa ingin memiliki sendiri harta yang Allah karuniakan kepada dia, serta akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama manusia dan menimbulkan kepedulian dia terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, yang semua itu tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kepada kita tentang kemudahan yang ada dalam syariat dan kemuliaan serta kesempurnaan yang ada di dalam syariat ini. Contoh yang lain adalah puasa. Puasa yang hanya Allah wajibkan sekali di dalam setahun, itu selama 1 bulan. Dan kewajiban ini pun berlaku umum pada semua kaum muslimin, sehingga ketika melakukan puasa dia tidak sendirian, tidak merasa terbebani sendirian, tapi justru ada teman-teman yang menemani dia untuk menahan syahwatnya, yang menemani dia untuk menjalankan ibadah bersama, yang nantinya ibadah itu pun akan memberikan pahala yang begitu besar kepada dirinya, yang bisa menyelamatkan dia dari kesengsaraan yang abadi, serta akan menumbuhkan rasa takwa ke dalam di dalam dirinya. Itu merupakan contoh kemudahan dan kesempurnaan yang ada dalam ibadah puasa. Begitu juga dalam ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan pada semua orang, hanya wajib bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan. Dan itu pun hanya 1 kali diwajibkan selama atau sepanjang umurnya. Dia tidak dibebani untuk melakukannya 2 kalinya, kecuali hanya tatawu saja. Serta dalam syariat-syariat yang lain pun terdapat kemudahan yang apabila kita cermati, maka itu merupakan penerapan atau merupakan bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan atas kalian. Dan kemudian di samping itu pula, samping syariat-syariat ini pada asalnya mudah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemudahan bagi orang yang ternyata dia sedang dalam kondisi yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah secara normal, seperti orang yang ditimpa sakit atau dia sedang dalam keadaan safar, maka Allah berikan keringanan di dalam menjalankan ibadah-ibadah, baik bentuknya ibadah tersebut dihapus secara total kewajibannya, tidak menjadi wajib lagi baginya ketika dia dalam kondisi tersebut, atau berupa keringanan yang ada pada cara melakukannya, seperti contohnya adalah mengqasar ketika sholat dalam keadaan safar, atau sholat dalam dengan cara duduk bagi orang yang sedang sakit, dan contoh-contoh lainnya. Dan apabila kita perhatikan, maka sebenarnya dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam ibadah beliau, di dalam keseharian-keseharian beliau, maka itu terdapat kemudahan bagi umat ini, yang apabila kita mencontohnya, maka kita akan mudah untuk menjalankan ibadah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti agar kita tidak memberatkan diri kita di dalam menjalankan agama dengan melakukan sesuatu yang tidak beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan, karena itu justru akan memberatkan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walan yashaddad dina ahadun illa ghalabah." Dan tidak ada seorang dia membebani dirinya dalam beragama melainkan dia akan atau agama tersebut akan mengalahkan, akan menyulitkannya. Maka barang siapa dia memberatkan dirinya dengan melakukan atau dengan tidak mencukupi dengan apa yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah memberatkan dirinya sendiri dalam beragama yang nantinya itu akan kembali pada dia dalam bentuk kerugian. Ada kalanya dia akan merasa letih, dia akan merasa kesusahan atas apa yang dilakukan sehingga justru malah dia tinggalkan sama sekali. Dia akan kembali tidak melakukan ibadah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini juga memberikan suatu motivasi di dalam menjalankan ibadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasaddidu wa qaribu." Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaannya, untuk melakukan suatu amalan secara sempurna. Wa qaribu, dan berusahalah, jikalau memang kalian tidak bisa secara sempurna 100%, maka berusahalah mendekati kesempurnaan. Wa abshiru, dan berbahagialah, yaitu berbahagialah dengan pahala yang akan tetap tertulis bagi kalian meskipun mungkin kalian tidak sampai sempurna 100%. Maka barang siapa dia telah berusaha semaksimal mungkin, dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa yang dia mampu, akan tetapi tidak bisa sampai 100% sempurna, maka setidaknya dia telah mendekati kesempurnaan, telah berusaha untuk mendekati kesempurnaan, dan dengan itu maka telah tetap baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana kita bertakwa. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu kita diperintahkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan ketakwaan. Meskipun mungkin tidak sampai 100% sempurna, maka kita tidak boleh untuk mengabaikan. Maka Nabi SAW juga bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma stata'tu." Apabila aku perintahkan kalian melakukan suatu amalan, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ini merupakan suatu kaidah yang sangat agung di dalam agama ini yang menunjukkan bahwasanya amalan ibadah itu harus dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Apabila tidak mampu, maka dilakukan dengan kondisi yang ada, bukan dengan cara meninggalkan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan tersebut. Dan kemudian Nabi SAW juga memberikan suatu nasihat atau suatu saran agar kita bisa sempurna atau mendekati kesempurnaan di dalam menjalankan ketakwaan. Nabi SAW mewasiatkan, "Wasta'inu bil ghudwati war rawha wa syai' min ad-duljah." Dan mohonlah atau manfaatkanlah waktu pagi dan juga waktu sore serta beberapa waktu di waktu malam. Di mana kalau kita perhatikan, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang paling mudah atau paling ringan ketika seorang melakukan safar. Di waktu pagi, maka perjalanan atau safar itu akan terasa lebih ringan bagi dia dibandingkan dia berjalan di tengah hari. Begitu juga di waktu sore, begitu juga ketika malam, maka akan terasa lebih ringan perjalanan yang dilakukan. Maka begitu juga di dalam menjalankan ibadah atau menjalankan ketakwaan, maka waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana semangat itu akan lebih mudah untuk didapatkan ketika mendapatkan ibadah. Maka Nabi SAW menyarankan bagi kita untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Ibarat seorang musafir seorang dalam perjalanan, dia akan memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk melakukan perjalanan supaya dia cepat sampai tujuan. Begitu juga seorang yang dia ingin menggapai ketakwaan, menggapai kebahagiaan di akhirat, maka dia bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk menjalankan ibadah-ibadah yang contohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang dimana semangat ibadah itu mudah untuk dilakukan, yaitu di awal waktu siang atau waktu pagi, dan di akhir siangnya yaitu di sore hari, serta sebagian di waktu malam, yang dimana waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang memberikan kemudahan atau memberikan semangat di dalam menjalankan ibadah. Maka dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa faedah yang agung atau kesimpulan dari faedah-faedah yang telah kita sebutkan. Yang pertama, bahwasanya syariat ini merupakan syariat yang mudah dalam segala sisinya. Secara umum syariat adalah syariat yang mudah. Faedah yang kedua atau kaidah yang kedua, bahwasanya kesulitan itu akan menjadi sebab untuk datangnya kemudahan di dalam menjalankan ibadah. Itu disebut sebagai al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kemudahan, kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Faedah yang ketiga, bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suatu, maka kita wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Faedah yang keempat, adanya motivasi bagi orang-orang yang ingin beramal serta hendaknya mereka berbahagia atas amalan yang mereka lakukan karena adanya pahala yang akan Allah tulis pada amalan-amalan mereka. Dan yang terakhir, di dalam hadis ini juga terdapat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita menjalankan atau memanfaatkan waktu-waktu untuk bisa menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang kita kaji pada halaqah kali ini memberikan manfaat kepada kita dan motivasi kepada kita agar kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama Islam ini dengan semaksimal mungkin dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tidak memberatkan diri kita dengan menambah atau melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan kita, tidak mencontohkan kita untuk melakukannya. Karena pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terdapat tauladan yang apabila seorang mengikutinya maka dia akan mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan syariat. Demikian yang bisa kita kasih pada halaqah kali ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya pada halaqah mendatang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.